Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع قلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا عنا يا ربنا في هذا الشهر الكريم على الصيام والقيام واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ورزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita untuk kita agar lebih kenal agama kita, membenahi ibadah kita, yaitu dalam pelajaran fikih praktis yang kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas tentang najis. Ada 7 najis dan tidak usah mikir yang lainnya. Najis hanya itu. Kemudian dari 7 najis itu tadi ada dibagi lagi. Ini pembagian najis. Najis dibagi 3. Dari 7 macam najis tersebut dibagi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang kedua najis mughallalah, najis berat. Yang ketiga najis mutawasithah, najis sedang. Yang mau ikut mengedit juga dan menai, tolong ditulis ditambah. Pembagian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara mensucikannya. Hanya untuk mengetahui cara mensucikannya saja. Adapun hukumnya najis sama, apakah najis mukhaffafah, mughalladzah, mutawassithah, kalau kena baju sholatnya sama, tetap hasil enggak sah. Enggak sahnya sama, bukan dosanya yang mughalladzah lebih gede dari yang mukhaffafah, enggak sama. Selagi sholatnya tidak sah karena mukhaffafah, sama dosanya tidak sah karena mughalladzah. Jadi itu hanya pembagian itu hanya untuk membedakan cara mensucikannya saja. Bukan berkenaan dengan hasil hukumnya. Hukumnya sama. Najis mukhaffafah terkena baju, najis. Pakai sholat enggak sah. Mutawassithah sama, mughalladzah sama. Keterangannya ya di sini. Yang sudah megang bukunya belum keluar. Najis mukhaffafah adalah jika terpenuhi 3 syarat berikut ini. Najis mukhaffafah, najis ringan, terpenuhi 3 syarat berikut ini, maka cara mensucikannya adalah ada sendiri. Yang pertama adalah kencing anak laki-laki. Kencing anak perempuan enggak masuk mukhaffafah. Kencing anak laki-laki. Anak laki-laki saja. Umurnya belum mencapai 2 tahun. Anak laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun. Yang ketiga, sang bayi, sang anak belum makan kecuali air susu ibu. Kalau sudah ada kencing, ada seperti ini, terpenuhi syarat ini, maka najis itu disebut sebagai najis mukhaffafah. Adapun najis mughalladhah. Najis mughalladhah, urutannya kita buat seperti itu. Tidak seperti urutan-urutan yang dipelajari di kitab fikih yang lainnya. Sengaja mughalladhah kita dahulukan setelah mukhaffafah. Kalau najis mughalladhah adalah najis berat, adalah najisnya anjing dan keturunannya, dan najis babi dan keturunannya. Najis anjing dan keturunannya, najis babi dan keturunannya. Dari anjing dan babi ini, catatan kecil ya, yang harus ketahui bahwa dari anjing dan babi ini yang najis adalah sekujur tubuhnya, bukan sekedar air liurnya seperti dikatakan sebagian ulama, tapi menurut madhab kita yang dikukuhkan adalah sekujur tubuh anjing dan babi adalah najis. Itu najis mughalladhah. Najis mukhaffafah, najis mutawasithah yang sedang, adalah najis selain najis mukhaffafah dan mughalladhah, namanya mutawasithah. Sengaja dibalik cara ngitungnya itu tidak seperti biasanya untuk mudah menghafalnya. Sekarang coba dilacak, dari tujuh najis, najis mukhaffafah. Masih ingat, salah satu najis adalah sesuatu yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang. Baik. Najis mukhaffafah adalah kencingnya anak kecil yang belum mencapai 2 tahun, yang belum makan dan minum kecuali susu ibu. Berarti ini masuk di mana? Yang pertama itu bagian keluar dari jalur depan, jalur belakang. Keluar jalur depan berarti najis yang pertama, ini bagian daripada najis yang pertama mukhaffafah itu. Sebab tidak semua najis yang pertama mukhaffafah, ya kan? Jadi sebagian kecil dari najis yang pertama, yaitu sesuatu yang keluar dari jalur depan, itulah najis mukhaffafah. Kalau najis mughalladhah adalah najis yang keberapa? 6 dan 7. Anjing dan baik, sekarang kalau ditanya, mana najis mutawasithah? Selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughalladhah, bangkai najis apa? Kencing anak dewasa? Kotoran dari belakang? Baik, khamr? Seperti itu. Jadi sengaja dibalik begitu untuk mudah untuk menghafalnya. Baik, sekarang cara mensucikan najis. Kalau najis mukhaffafah, cara mensucikannya beda. Namanya mukhaffafah ringan, beda dengan najis yang lainnya. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah tidak harus membasuh sesuatu yang terkena najis, enggak. Kalau dibasuh ya boleh, lebih. Tapi kalau seandainya tidak dibasuh, boleh. Akan tapi bisa disucikan cukup dengan memercikkan air hingga merata ke tempat yang terkena najis mukhaffafah. Ada najis yang berada di pangkuan seorang ibu. Anak kecilnya pipis. Terasa. Atau di sarung bapaknya. Maka jika tidak berkehendak atau tidak ingin untuk menggantinya dalam sholat, maka dia harus mencari air yang suci dan mensucikannya. Ia ambil dengan pucuk jemarinya, ujung jemarinya dibasahi, dipercikkan terus. Dipercikkan begini sampai basahnya merata, itu sudah dianggap suci. Itu hanya masalah cara mensucikannya saja. Adapun masalah hukum najisnya sama, bikin sholat tidak sah. Atau merusak airnya sama contoh. Sarung yang terkena najis mukhaffafah, kemudian jatuh di air yang kurang dari 2 kolah, apa hukum airnya? Langsung najis, sama, enggak ada beda. Ini hanya cara mensucikannya. Ada yang bertanya, kenapa kok seperti itu? Itulah kemudahan daripada syariat. Seorang ibu yang biasa menggendong, karena anak kecil nempel biasanya di orang tuanya. Jangan sampai orang tua disibukkan. Dulu belum kebayang kayaknya pempes, apa pempes itu belum kebayang. Jadi jangan sampai seorang ibu disibukkan dikit-dikit mencuci baju. Akan tapi dimudahkan oleh syariat, cukup dipercikkan. Selesai. Ini masalah najis mukhaffafah. Ada pun najis mughalladhah. Cara mencucikan najis mughalladhah ada dua syarat. Membasuh, tentunya membasuhnya dengan air yang suci dan mensucikan. Dengan 7 kali basuhan. Jika itu dibak, 1 kali dibuang, 1 kali, 2 kali dibuang lagi. Kalau di sungai digerakkan 7 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, jika kasusnya adalah di bak, kita kasih air. Najis mughalladhah kita telakkan di bak, kita kasih air. Setelah itu airnya dibuang, kita isi lagi yang kedua. Kalau di keran, ya sudah, misalnya ada sapu tangan, gambar, kopiah jatuh. Karena sudah lama tidak dicuci, menarik baunya bagi anjing, digigit sama anjing. Najis mughalladhah. Baik, gimana cara mencucikannya? 7 kali basuhan. Kalau di keran bagaimana? Cukup di keran. Di keran dikira-kira sambil digosok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman ingat, salah satu dari 7 ini dicampur dengan debu. Akhirnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Baru setelah itu ambil gayung, kasih air, dikasih debu. Tidak harus debu banyak-banyak. Sesendok teh atau seujung sendok teh. Yang penting debu, debu syarat. Dimasukkan ke air tersebut. Debu apa ini? Debu yang bisa dipakai tayamum. Setelah itu debu dimasukkan ke air. Airnya diguyurkan ke sapu tangan kita tadi. 6. Baru setelah itu diguyur lagi dengan air yang satu lagi dari keran. 7. Yang jelas satunya harus dengan debu. Dengan air yang berdebu. Dan sunnahnya, air yang berdebu itu jangan diletakkan di basuhan terakhir. Sebab kalau diletakkan di basuhan yang terakhir, bajumu berdebu. Kan gitu? Maka sunnahnya dengan di basuhan yang terakhir. Boleh basuhan pertama, kedua, dan ketiga. Selesai. Najis mutawasithah. Itu cara mensucikannya. Kalau najis mutawasithah, najis tengah-tengah, cara mencucikan najis mutawasithah adalah dengan mengguyurkan air ke seluruh wilayah yang terkena najis hingga sifat-sifat najisnya hilang. Jika ada bau, ada rasa, ada warnanya harus sampai hilang. Tidak harus pakai sabun. Sabun adalah untuk membantu, mungkin terlalu kuat, lengket, maka dibantu dengan sabun. Yang jelas tidak harus sampai dengan sabun. Yang penting kita guyur, air rata, selesai. Adapun masalah kesempurnaan di dalam mencuci itu beda. Dan kita harus tahu masalah di dalam mencuci baju, kita harus bisa membedakan antara membersihkan baju dari kotoran atau mensucikan baju dari najis. Baju yang terkena najis tidak harus dia adalah kotor. Bajunya baru dicuci. Cuman kepercikan air kencing anakmu. Hampir tidak terlihat bekas air kencing, tapi jelas terpercik air kencing karena kelihatan. maka biarpun bersih, tapi dia sudah najis. Maka yang diperlukan hal ini adalah mensucikannya, bukan membersihkannya. Akan tapi ada sesuatu yang harus kita bersihkan biarpun tidak najis. Bajunya anak yang kemarin yang kamu ketemui, yang bajunya 12, mandinya, gantinya adalah sebulan sekali. Safar 1, Muharram 1. Bajunya banyak 12, cuman makainya sebulan sah. Satu di akhir bulan warnanya kayak apa? Baunya juga kayak apa? Cuman dia itu enggak pernah, dia hati-hati taruh di atas. Tidak najis. Maka kalau seperti itu namanya baju dibersihkan, bukan dicuci. Cuman bahasa kita itu membersihkan baju pun bahasanya mencuci baju. Maka ini harus dibedakan. Nanti dalam fikih mesin cuci ini dibedakan. Jadi mana baju yang najis, mana baju yang hanya kotor. Baik. Kemudian ini catatan penting supaya tidak salah faham, sebab kesalahpahaman itu menjadikan repot di dalam menjalankan perintah. Di dalam membasuh benda yang terkena najis mutawasithah, di dalam membasuhnya tidak harus dengan 3 kali basuhan atau kuyuran. Tidak harus dengan 3 kali. Sekali asalkan sudah merata cukup. Ya. Kemudian ini catatannya belum ditambah bagi yang edit. Catatannya. Yang kedua, catatan yang kedua. Jika mencucinya di bak, maka bak atau timba, maka bak dan timba tidak harus penuh dan tumpah airnya. Ya. Selesai. Jadi kebanyakan ada keyakinan, namanya keyakinan orang awam, kalau mencuci baju itu harus setelah, harus airnya tumpah dari baknya. Sudah begitu harus 3 kali. Sudah begitu dia lagi hamil tua. Kan repot jadi. Sudah begitu ini adalah timbanya zaman dulu yang pakai begini itu. Nah, ya kan kasihan banget itu perempuan. Mencucinya sudah 3 kali. Harus penuh. Sama suaminya tidak dicarikan timba yang kecil, timbanya gede lagi baknya. Baknya gede, hamil tua, 3 kali, timbanya pakai timba bambu, kletak gitu. Ya tersiksa lah dia. Maka sekali sudah cukup, ada pun masalah kesempurnaan, itu lain cerita. 2 kali, 3 kali. Selesai. Dan tidak harus pakai sabun. Sabun adalah bukan alat suci, tapi sabun alat bersih. Bahkan sabun tidak bisa mencucikan. Justru air kalau dicampur sabun malah menjadi air yang tidak mencucikan. Tapi bisa saja sabun itu membantu, dibersihkan dulu baru disucikan. Harus ini, harus pahami. Baik, pembagian najis ditinjau dari bentuknya ada 2. Dari bentuk, terlihat bentuknya atau tidak? Dilihat dari bentuknya ada 2. Yang pertama adalah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Catatan juga yang belum ada di sini. Ini karena sambil ngedit ya. Catatan bahwa pembedaan antara najis ainiyah dan hukmiyah adalah untuk membedakan bagaimana cara mensucikannya juga. Adapun hukumnya sama. Najis hukumiyah bikin sholat tidak sah. Najis ainiyah bikin sholat tidak sah. Tapi adalah ini masalah cara mensucikannya. Penjelasannya seperti berikut ini. Najis ainiyah dan najis hukumiyah. Kalau najis ainiyah adalah najis yang bisa ditemukan salah satu dari 3 sifatnya. Kapan najis ditemukan salah satu dari 3 sifatnya, maka itu disebut ainiyah. Biarpun ain itu namanya mata, tapi bukan hanya sekedar dilihat oleh mata, Tabiat adalah yang busa bisa dicium oleh hidung dan bisa dirasakan oleh lesan lidah. Jadi kalau ada salah satu dari sifatnya, maka najis ainiyah. Sifatnya adalah yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga adalah warna. Rasa, bau, dan warna. Warna dilihat oleh mata, bau dicium oleh hidung, rasa dirasakan oleh lidah. Ini najis ainiyah. Kalau ada najis di bajumu yang tidak terlihat oleh matamu, kau berusaha untuk menciumnya juga enggak ada, dirasakan juga enggak ada, maka najisnya namanya apa? Hukmiyah. Catatan juga, banyak catatan yang belum ada. Dalam masalah rasa, catatan untuk ini najis ainiyah, catatan. Untuk mengetahui rasa, itu hanya sekedar dikira-kira saja. Dan tidak dianjurkan kita untuk menjilat najis, enggak ada. Lantainya najis, dilihat di mata enggak ada. Dicium juga enggak tercium baunya, akhirnya dijilat, jijik enggak kira-kira. Maka menjilat tidak kira-kira saja. Selagi tidak dianjurkan, ya sudah, jangan pusing. Tidak terlihat oleh mata, tidak cium bau, insya Allah sudah enggak ada rasanya. Apalagi kita tidak tahu rasanya itu kayak apa. Gimana rasanya kencing? Belum tahu rasanya kencing. Betul asin. Siapa yang bilang itu asin? Siapa yang ngerasain kencing? Bagaimana akan mencoba merasakan ini? Lantainya kena kencing enggak? Jijilat, ya enggak bisa. Maka ini hanya dalam diskusi fikih saja. Dalam kenyataannya enggak ada praktek untuk mengetahui rasanya. Ya, seperti itu. Itu najis ainiyah yang bisa terlihat mata, tercium baunya, atau terasakan rasanya oleh lidah. Baik, cara mencucikan najis ainiyah adalah menghilangkan bentuk fisik najis sehingga hilang sifat-sifatnya. Jadi yang harus dihilangkan kalau najis ainiyah, ya sifat najis yang disebut tadi harus tidak ada. Baju yang semula berbau pesing ya harus tidak ada. Artinya sifat yang selama ini dinyatakan sebagai sifat najis harus tidak ada. Contoh yaitu di lantai yang dikencingi oleh anak kita. Terlihat di lantai tersebut atau bajulah. Ainiyah, bagaimana bukan ainiyah, warnanya kuning kelihatan atau kena empuk. Namanya ainiyah karena terlihat oleh mata. Maka cara mensucikannya harus hilangnya warna tersebut. Kalau belum hilang adalah belum suci. Hilangnya najis tersebut, warnanya tersebut. Atau kalau bau-bau, kalau rasa-rasa. Yang kedua adalah meratakan air ke sekujur, ke seluruh wilayah yang terkena najis. Jadi harus diguyur ke wilayah yang terkena najis, kemudian dan najisnya harus hilang. Kalau tidak, enggak. Maka dari itu, waspadalah jika ada di antara kita mencuci lantai yang terkena kotoran ayam. Diguyur kotoran ayamnya. Bukan hilang, akan tapi hanya pindah tempat. Ikut air ke ujung sana, sana. Berarti kalau seandainya dia bisa tertawa, dia akan berkata, aku senang bisa kemana-mana. Maka kalau najis hukmiyah, nanti akan digabungkan cara mensucikan najis ainiyah dengan najis umiyah dalam catatan juga. Ini masih banyak catatan yang kurang. Tolong yang ikuti, yang edit. Najis hukmiyah dulu. Kalau najis hukmiyah, najis yang tidak ditemukan salah satu dari tiga sifat. Cara mensucikan najis hukmiyah, untuk yang mengikuti edit harus ada bukunya ini kalau bisa. Arifin sama siapa? Harus ada bukunya ini sama. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak ditemukan salah satu dari tiga sifatnya. Cara mencucikan najis hukmiyah adalah dengan cara meratakan air yang suci dan mencucikan ke benda yang terkena najis tersebut. Jadi kalau najis yang hukmiyah mudah. Cukup air kita alirkan ke tempat tersebut, selesai suci. Contoh. Di lantai keramik yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5 dari pinggir. Anak kecilmu empis di situ. Laki-laki, atau perempuan deh. Atau laki-laki sudah lebih dari 2 tahun. Berarti najisnya mutawa? Sitoke. Terlihat menggenang air. Kemudian setelah itu, ya karena kesibukanmu, ngerjain yang lainnya, suhu udara panas, angin bertiup, hilang. Loh, gak ada. Tapi tadi kelihatan. Dicari-cari, dicium gak ada. Gak perlu dijilat tadi. Dicium gak ada. Dilihat oleh mata, tidak terlihat. Tapi najis tidak? Najis. Tapi najis yang gak terlihat. Namanya najis apa? Hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, kalau najis hukmiyah, cara mencucikannya sederhana. Dari wilayah satu keramik yang terkena najis tadi, cukup kau ambil air, gak usah banyak-banyak. Yang sekiranya air bisa merata ke tempat tersebut, bukan dipercikkan. Kalau percikkan najis mukhafafah, ya kan? Ambil segelas air, kamu tuangkan. Kalau sudah menggenang, kamu ratain. Sudah, lanjutkan ratakan dengan tanganmu, genangannya sampai ke seluruh wilayah yang terkena najis. Sudah suci, biarpun tidak pakai kuyuran, karena najisnya huk, dan airnya pun airnya suci, boleh kamu minum. Jorok tapi. Airnya suci. Nah inilah cara mensucikan itu. Maka dari itu, jika kita menemukan najis ainiyah, empuk ayam, atau yang lainnya yang berwarna di tempat-tempat yang susah bagi kita untuk mensucikan seluruhnya. Anggap saja di lantai seperti ini, di tehel yang 1, 2, 3, 4, 5, 7, ada empuk ayamnya. Empuk ayam ainiyah atau hukmiyah? Kelihatan bentuknya begitu, menggunung begitu. Lalu bagaimana? Jadikanlah hukmiyah terlebih dahulu. Kalau sebelum dijadikan hukmiyah, repot mencucikannya. Air yang kita guyurkan pun akan menjadi berubah karena najisnya tersebut. Caranya apa? Ambil sesuatu tisu. Setelah ambil tisu, dibuang, dibersihkan. Di mana dibuang di mana? Di tempat sampah. Setelah itu, mungkin karena kering amat, boleh kamu kerok dengan tisu basah. Tapi ingat, tisu basah bukan mensucikannya. Basah hanya akan memindah, nah. Tisu basah hanya untuk melenturkan sisa-sisa empuk ayam yang kering agar lentur kemudian sampai bersih. Bersih. Kalau tidak basah, alat pel yang basah. Dibersihkan sampai bersih. Tapi ingat, alat pelnya, nah. Cuci nanti di tempat. Setelah ini ternyata bersih, sudah warna empuk ayamnya sudah tidak ada. Warna empuk ayamnya tidak ada. Ditinggalkan sesaat, didiamkan sesaat. Setelah mengering, kelihatan tidak najisnya? Tidak terlihat oleh mata. Tercium juga tidak ada. Maka najisnya jadi najis apa? Hukmiyah. Maka baru kau kuyur air, selesai. Kalau ingin mempercepat mungkin karena lantai segera ingin dipakai, karena najisnya kuat banget warnanya, kamu hapus dengan tisu basah atau anduk yang apa alat pel, basahlah bersih. Untuk mempercepat pengeringannya adalah kamu ambil tisu kering. Ini belum mensucikan, hanya dalam rangka menghilangkan ainun najasati. Tisu kering, kau tumpangkan di lantai yang basah. Dan basahnya basah najis. Awas, tisunya najis. Kau buang. Setelah kau hapus dengan tisu, kering atau tidak? Kering dan tidak ada sisa. Enggak ada bentuk najisnya, enggak ada baunya. Maka setelah itu menjadi najis apa? Hukmiyah. Boleh kau kuyur. Enggak usah banyak-banyak. Setengah gelas pun juga sudah cukup. Kau ratain. Yang penting dari awalnya airnya mengguyur, sedikit, biarpun sedikit, setelah itu menggenangnya itu diratakan. Setelah itu menjadi air suci. Najis akan pindah dengan bebasahan. Makanya santri ngantuk suruh ngepel. Ada najis hukmiyah sekalipun di lantai nomor 7. Di keramik nomor 7. Santrinya waktu belajar tidur kayak itu, tidur tuh. Bangun salah dia. Makanya jangan tidur. Tau-taunya Pak ambil alat pel. Alat pelnya suci mensucikan. Suci air tolong baru alat pelnya. Dikasih air. Akhirnya Pak yang kena najis tadi langsung dipel. Sret. Apa yang terjadi? Najis akan kemana-mana. Dan ini yang banyak terjadi. Tidak diperhatikan alat pelnya. Alat pelnya memang suci. Tapi kalau sudah terkena najis, alat pel basah atau tidak? Basah. Kalau basah bertemu najis, memindah najis. Ini juga masuk catatan lagi. Banyak ini. Catatan. Cara mencucikan najis hukmiyah. Ini sudah ada contohnya. Jika keramik nomor 8 terkena najis hukmiyah, cukup kita guyur air 1 gelas ke keramik nomor 8 dan diratakan. Selesai. Enggak usah susah. Cara mencucikan najis ainiyah, ini pengulangan tadi keterangannya, ini baca nasnya saja. Di buku yang nanti bisa kalian miliki. Tapi dia berharap kalian belajar mencatat. Jangan mengandalkan kitab ini. Semuanya mencatat. Cara mencucikan najis hukmi ainiyah adalah jadikan najis tersebut menjadi najis hukmiyah. Ya tadi dikorek, dihabiskan, dilap pakai tisu basah atau apa, sampai tidak ada warna dan tidak ada baunya. Maka menjadi najis huk. Setelah itu diguyur air seperti mengguyur najis hukmiyah. Karena memang hukmiyah. Tadi sudah diterangkan. Selesai. Fikih mesin cuci. Semuanya sekarang kenal mesin cuci. Dulu enggak? Enggak ada dulu mesin cuci. Mesin cuci. Di dalam mencuci dengan mesin cuci, sebaiknya dipisah terlalu. Sebaiknya, bukan harus. Sebaiknya dipisah antara pakaian atau baju yang kotor dan baju yang najis. Ada beda baju yang kotor dan baju yang hendaknya dipisah supaya tidak memberatkan. Kalau dianggap najis semuanya boleh-boleh saja. Misalnya baju suamimu, ini kan enggak, suamimu enggak pernah ngompol, suamimu pilah. Baju anakmu suka ngompol, pisah. Ini kena pis dan sebagainya. Sebab apa? Cara mencucikannya beda. Jika baju hanya sekedar kotor, enggak perlu pakai suci. Enggak perlu cara pensucian, baju kotor. Baju kotor daging, ya enggak, keringat. Berhari-hari tidak dipakai. Karena baju hanya sekedar baju kotor. Maka cara membersih, enggak pakai mensuci. Mencuci di sini enggak ada. Karena bajunya tidak najis. Kalau baju kotor suka-suka ente. Letakkan mesin cuci. Airnya sudah ada pun enggak ada masalah. Kasih sabun bareng-bareng juga enggak ada masalah. Karena di sini kita tidak mensucikannya, kita hanya membersihkannya. Setelah kita campur sabun airnya, baju kita masukin, diaduk sampai bersih, dikasih air lagi, terserah, itu enggak ada masalah. Karena bajunya memang tidak najis. Yang jadi masalah, karena ngertinya mencuci itu hanya dengan cara ini, maka di saat ketemu baju najis, caranya seperti ini, maka bajunya tidak suci. Ini karena tidak membedakan antara baju kotor sama baju najis. Kalau baju najis kita perlakukan beda. Kalau baju najis cara mensucikannya adalah kita masih ingat air sedikit kalau kejatuhan najis akan menjadi air sedikit kalau kejatuhan najis akan jadi najis. Dan kita tahu air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah atau 216 liter. Mesin cuci paling 100 liter atau 150 liter. Sedikit atau banyak? Baik. Karena kamu terlalu sibuk. Kamu terlalu sibuk, anaknya kembar 3-3-6 kali. Buahnya anaknya sana-sana, di mana-mana ada anaknya. Sehingga mau mencucinya agak kerepotan. Sehingga nyala keran dinyalain, pasang selang, dimasukkan ke mesin cuci. Airnya ada di situ. Airnya masuk ke mesin cuci. Setelah airnya selesai, baru kamu ngambil baju anakmu yang kena empis. Setelah itu bajunya kamu masukkan mesin cuci. Apa yang terjadi? Airnya air sedikit kemasukan najis menjadi air apa? Air najis atau bahasa Arabnya mutanajis. Kan? Bahaya kan? Dan ini yang terjadi banyak. Yang terjadi banyak ya seperti ini. Lalu bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah baju yang terkena najis masukkan ke dalam mesin cuci. Setelah baju dimasukkan ke dalam mesin cuci, buka kerannya, alirkan air. Sampai diperkirakan bahwasanya airnya sudah menenggelamkan semua, seluruh bagian baju yang dicucikan. Sudah menenggelamkan air yang disucikan. Maka digerakkan mesin cuci. Cukup meyakinkan kalau air sudah rata, digerakkan, sudah. Boleh setelah itu air kamu buang. Kamu buang, dibuka dari belakang. Kalau berat. Atau baju diangkat. Setelah diangkat, dilihat airnya. Kalau airnya tidak berubah, tidak bertambah, maka air apa itu namanya? Musta'mal mensucikan. Nah, kan ada lima cara. Airnya terpisah, benar terpisah? Airnya sedikit, sedikit. Airnya didatang, tidak berubah warna. Waktu diangkat bajunya aman. Oh, masih. Selagi airnya masih aman, berarti air mus. Air suci tapi tidak. Tapi baju yang diangkat sudah suci. Tinggal kau ceburin kembali, jes. Kau kasih sabun suka-suka. Yang pertama dibuang caranya. Atau kalau tidak dibuang, diangkat. Atau ternyata memang bajunya bersih semuanya. No problem, enggak ada masalah. Maka tidak perlu diangkat dan tidak perlu dibuang. Karena apa? Bajunya kering-kering, bersih-bersih. Hanya najis saja. Najisnya tidak bakal merubah. Yakin tidak akan merubah. Maka enggak usah dibuang itu air. Yang penting sudah digoyangkan, berarti sudah terjadi pencucian. Setelah pencucian, beres. Setelah itu kamu tidak mencuci lagi, tinggal menyempurnakan, mengharumkan pakai sabun. Berarti setelah pakai sabun, suka-suka. Kamu bilas juga enggak ada masalah. Tidak juga enggak ada masalah. Karena apa? Urusannya sekarang bukan mencucikan lagi, urusannya apa tadi? Membersihkan. Mencucikan sudah beres. Mencucikannya sudah beres. Sebenarnya yang perlu dikritiki hanya satu kesalahan tadi, bahwa airnya didahulukan, kemudian najisnya baru dimasukkan. Selesai. Itu cara mensucikan di mesin cuci. Tidak susah, enggak memberatkan. Hanya bedanya itu saja. Bajunya diletakkan terlebih dahulu. Dan memang pemilahan antara baju najis dengan baju kotor itu harus ada. Membiasakan. Tapi kalau tidak, dianggap semuanya najis, ya boleh. Dianggap semuanya najis, maka caranya kayak mensucikan najis. Dikasih air dulu, baru digoyang, baru selesai. Maka sudah tersucikan itu baju. Baru setelah itu tinggal membersihkannya dengan sabun. Baik, selesai. Kemudian, ini mesin cuci. Cara membersihkan mesin cuci. Tidak harus mesin cuci. Kita tidak pakai mesin cuci, tapi pakai bak juga sama. Mencuci di bak, hati-hati jangan sampai air terlebih dahulu. Kemudian baju yang terkena najis baru kita masukkan, karena itu akan merusak air. Tapi hendaknya baju diletakkan di bak dulu, baru kita guyur air di atasnya. Selagi sudah menggenang dan terbenam itu baju, maka sudah beres urusannya. Meratakan air ke seluruh wilayah yang terkena najis. Baik, pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas tentang jika ternyata najis-najis tersebut itu bandel, susah dihilangkan dengan sabun, enggak bisa, masih terlihat warnanya dan baunya karena begitu kuat, bagaimana caranya? Insya Allah akan kita memasuki nanti kapan dimaafkan di saat kita sudah tidak bisa membersihkannya. Ada namanya haddut ta'assuri sama haddut ta'adduri, insyaallah pertemuan yang akan datang masih di seputar najis insyaallah. Baik. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudahkan kita untuk mengamalkannya. Allah mensucikan dan membersihkan jasad kita dan hati kita dan amal kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Saling memaafkan. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Anak-anak kita dijaga oleh Allah. Santri-santri dijaga semuanya. Keluarga dijaga oleh Allah. Panjang umur semuanya. Ilmu yang manfaat. Sehat, afiat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.